السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كاوم مسلمين dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaallah pada hari ini memasuki bab yang ke-74. Kata beliau al-muallif rahimahullah taala, babu al-hilmi wal anati wal rifq. Bab tentang al-hilm. Al-hilm itu adalah kesabaran di dalam melangkah, kesabaran dalam melangkah ketika seorang marah, maka dia menahan dirinya dari melangkah atau berbuat sesuatu terhadap orang yang dimarahinya. Kemudian al-anah, yaitu kehati-hatian, tindakan kehati-hatian, namanya al-anah. Warifik adalah kelembutan, kelembutan di dalam berbuat, dalam bertindak, di dalam berkata, di dalam berperilaku. Nah, tiga hal ini yang akan dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semua adalah bagian dari sifat-sifat yang mulia, yang apabila seorang mukmin diberikan sifat ini, maka dia telah diberikan sesuatu yang baik dalam jumlah besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang di dalam berbuat, di dalam melangkah, dia tidak berhati-hati ketika mengambil putusan dan tindakan kepada sesuatu, seorang yang dimarahinya juga demikian, kurang berhati-hati sehingga terjadi apa yang terjadi karena kekurang hati-hatian tersebut. Maka sifat-sifat ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan para ulama menyebutkan tentang makna-makna sifat tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama bahwa al-hilmu at-ta'anni was-sukun indal ghadab. Bahwa al-hilmu, sikap atau perilaku al-hilm, itu adalah kehati-hatian dan ketenangan seseorang ketika dia marah atau ketika menghadapi sesuatu yang dia benci padahal dia mampu untuk melakukannya. tapi dia berhati-hati. Dia melakukan hal-hal yang dimarahinya, yang dimarahinya. Baik. Kemudian al-anah, yaitu satu perilaku kebijakan yang dilakukan oleh seorang antara al-ajalah wat-tabatu, antara sikap tergesa-gesa dan sikap lambat, jadi menengah, itu al-anah, penuh dengan kehati-hatian. Dan sikap ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah merupakan sikap yang menunjukkan kecerdasan seseorang di dalam melangkah. Ini sikap al-anah. Sehingga orang yang akan mengambil satu langkah, dia mencermati, dia merenungkan, dia mengamati, ya, di dalam sebelum mengambil langkah yang akan diambilnya. Kemudian adapun yang ketiga itu ar-rifq. Sedangkan rifq itu adalah kelembutan, buah dari dua sifat sebelumnya. Dua sifat al-hilm wal anah ini membuahkan sikap ar-rifq. Adapun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, di antaranya adalah yang pertama surat dari surat Ali Imran ayat yang ke-134. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang yang bertakwa, di antara sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah wal kadhimin al ghayb, dan orang-orang yang menahan amarah, wal afina anin nas, dan mereka orang-orang yang memberi maaf kepada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan disebutkan di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla adalah orang-orang yang menahan amarah mereka, wal kadhimin al ghayb, dan menahan amarah adalah perilaku yang mulia, apalagi di saat seorang mampu melakukan sesuatu, mampu untuk bertindak dengan kemarahan yang ada pada dirinya, dia bisa berbuat sesuatu tetapi dia mengendalikan dirinya, dia menahan amarahnya, dia mengekang emosinya, maka ini adalah sifat yang mulia, wal kadhimin al ghayb. Tidak sekedar itu, tetapi wal afina anin nas, dan dia maafkan orang yang berbuat kesalahan, dia memaafkan. Ini sifat yang mulia, tidak sekedar mengekang diri dari amarah, tapi justru amarah itu ditindaklanjuti dengan, atau pengekangan dirinya terhadap amarah yang ada dalam dirinya itu ditindaklanjuti dengan memaafkan. Alangkah mulianya orang-orang yang demikian keadaannya. Oleh karena itu Allah memuji, karena ini bagian dari perbuatan baik. Makanya Allah mengatakan pada akhir dari ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka jika seorang ingin dicintai oleh Allah SWT, perbanyak berbuat baik. Dan di antara perbuatan-perbuatan baik adalah mengekang diri dari amarah dan emosi, dan memberi maaf kepada manusia. Dan sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah orang yang menahan emosinya, banyak memberi maaf kepada orang berbuat kesalahan alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah kuduah contoh teladan bagi kita sebagai umat beliau, yang mana Allah mengutus beliau adalah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang mukmin, hamba Allah yang soleh, Beliaulah yang memberikan contoh kepada kita dan taufik Allah Azza wa Jalla kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang ingin mengikuti jejak beliau alaihi salatu wassalam. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini yaitu ayat 199 dari surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah engkau orang pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf dan perintahkan, wa'mur bil urfi dan perintahkanlah kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini tiga kalimat singkat yang mengandung makna yang luas dan mendalam, yang dengannya Allah mendidik hamba-hambanya yang beriman. Terutama pertama dan utama adalah Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Khudhil afwa, di dalam tafsirnya disebutkan khudhil afwa adalah jadilah engkau seorang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Ini kalimat yang kedua, Allah memerintahkan untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, Allah melarang seseorang atau menyuruh seorang untuk berpaling dari orang-orang yang jahil, baik ucapan mereka maupun perkataan mereka. Karena di antara manusia ya tidak sedikit orang-orang yang jahil, yang ucapan mereka, tindakan mereka, perilaku mereka terkadang menyakiti. Maka orang-orang seperti ini jangan dilayani, ya, berpaling dari mereka. Bahkan kalau perlu ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim pada surat yang lain, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil yang berbicara dengan mereka, tentu perkataan-perkataan yang tidak mengandung perilaku yang baik, maka mereka mengatakan ya selamat, mereka meninggalkan tempat itu. Ini perilaku yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita sebagai umat. Nah, ayat yang singkat ini yang terdiri dari tiga kalimat ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah merupakan ayat yang mencakup makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Karena di dalam ayat ini mengandung perintah untuk menyambung orang yang memutus, memberi kepada orang yang tidak memberikan pada kita, dan memberi maaf kepada orang yang mendzalimi seseorang. Jadi ayat ini mencakup akhlak yang mulia, makarimul akhlak, di mana Allah memerintahkan supaya Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga tentu perintah ini adalah untuk kita agar tetap menjaga hubungan yang baik, silaturahim dan kerabatnya dan temannya. Kemudian juga Allah memerintahkan untuk berbuat baik, karena perbuatan baik tidak akan sia-sia yang dilakukan oleh seorang. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang tidak akan sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan, tidak akan melenyapkan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perbuatan baik kepada manusia dan bertolak dari atau menjauhi orang-orang yang berpaling dari orang-orang yang berbuat kejahilan terhadap diri seseorang. Kemudian juga banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang lainnya, di antara yang disebutkan dalam surat Fussilat, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, tidak sama antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. اِدْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, tolaklah suatu perbuatan yang buruk dengan yang terbaik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, maka orang yang tadinya ada permusuhan antara kamu dan dia, maka dia akan menjadi teman yang dekat, menjadi teman yang dekat. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, namun itu semuanya tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang bersabar. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُحَدٍ عَظِيمٍ, dan tidak diberikan kecuali orang-orang yang akan mendapatkan bagian yang besar. Jadi ganjaran yang Allah berikan kepadanya atas perilaku ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, perilaku-perilaku yang disebutkan atau akhlak yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, ya, bahwa tidak sama antara baik yang buruk, Allah menyuruh mendorong menolak keburukan dengan kebaikan, ya, memberikan maaf, ini adalah sesuatu yang memerlukan jiwa yang besar dan kesabaran yang kuat dari seorang yang akan melaksanakan hal ini. Bahwa dia memerlukan kesabaran. Kemudian dari lebih dari itu adalah dia harus yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa apa yang dia lakukan ini akan diberikan oleh Allah balasan yang besar baginya. Ya. Makanya Allah menyebutkan pada akhir dari ayat ini, "Wa ma yulqaha illa dhu haddin adzim." Tidak diberikan perangai-perangai ini kecuali kepada orang yang mendapatkan bagian yang besar, yakni dia yakin betul dan perbuatannya, ya, dengan sikapnya yang sabar dan tabah dalam menghadapi orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang mencelanya, orang-orang yang berbuat jelek padanya, dia yakin bahwa dia akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia sabar dan tabah, bahkan dia tetap berbuat baik dan menolak perbuatan buruk dengan berbuat kebaikan. Kemudian ayat yang lain yang juga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Ya, dan barang siapa yang bersabar dan dia memaafkan, sungguhnya ini termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan memberi maaf. Ya. Allah memberitahukan di dalam ayat ini bahwa orang yang bersabar atas gangguan yang diberikan kepadanya dan dia menutupi keburukan orang lain, maka ini termasuk perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik yang akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka menanamkan sifat dan perilaku atau sifat dalam diri seseorang, ya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla, terkadang memerlukan waktu, ya, sampai bertahun-tahun untuk melatih diri, ya, agar berperilaku seperti apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Dan itu semuanya, ya, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla dan pertolongan Allah, anugerah Allah pada seorang, ya, sehingga Allah berikan sifat-sifat yang mulia itu. Ya, kemudian juga dia memerlukan, yakni pembiasaan sifat-sifat yang mulia itu dalam dirinya. Karena pembiasaan tersebut, maka kebiasaan yang ada pada diri seorang itu akan menjadi sesuatu yang tabiat dalam dirinya. Jadi sifat manusia nanti akan dijelaskan pada hadis-hadis yang akan dibawakan oleh An-Nawawi. Ada sifat yang merupakan pemberian Allah kepada seorang hamba. Allah berikan pada seorang hamba, Allah anugerahi kepadanya sebuah sifat. Sifat yang mulia Allah berikan kepadanya, pada hamba tersebut. Ya, Allah ciptakan dalam dirinya. Yang kedua, ada sifat yang pada hakikatnya tidak ada pada diri seorang. Tapi dengan dia berupaya untuk memiliki sifat itu, dan dia mempraktekkan, dia membiasakan, dia menanamkan, dia memaksakan dirinya untuk melakukan sifat itu, maka sifat itu pun akan terbentuk dalam dirinya. Jadi ada dua macam sifat pada diri manusia. Sifat yang memang merupakan pemberian Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat yang baik, yang mulia, yang Allah berikan pada seorang. Dan ada sifat yang baik yang dimiliki oleh seorang, itu dengan upayanya. Ya. Dengan pembiasaan diri dia untuk bersikap yang baik tersebut. Itu sebagai mukaddimah dalam bab ini. Kemudian ada pun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang pertama yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, qala Rasulullah sallam li Asyaj Abdul Qais, kepada seorang sahabat yang bernama Al-Asyaj Abdul Qais. Kata beliau salam kepada Al-Asyaj ini, inna fika khuslataini. Dalam satu riwayat, inna fika khuslataini yuhibbuhumallahu. Allah, sesungguhnya dalam dirimu ada dua perangai, ada dua sifat. Yuhibbuhumallah, yang mana kedua sifat itu dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal-anah. Al-hilmu wal-anah. Sifat hilim. Sifat mampu mengendalikan diri ketika dirundung oleh kemarahan. Ya, seorang mampu menahan diri. Ya, dan sifat yang kedua adalah sifat al-anah, yaitu sifat rifq, ya, lemah lembut, berhati-hati sebelum melangkah, sebelum bertindak. Nah, dua sifat ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Disebutkan atau di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam Abi Dawud, juga Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bahwa Al-Asyaj bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah memberitahukan kepada beliau, jadi kepada Asyaj, inna fika khuslatain atau khullatain, sesungguhnya dalam dirimu ada dua perangai, ada dua sifat. Yuhibbuhumullah, yuhibbuhumullah, yang kedua sifat itu dicintai oleh Allah, yaitu al-hilmu wal-anah. Maka kata Al-Asyaj, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Wahai Rasulullah, apakah kedua sifat itu memang sifat yang aku, yang ada pada diriku, yang dengannya aku berperangai dengan sifat itu dari diriku? Jadi sifat yang aku berupaya untuk melakukannya, ataukah sifat tersebut Allah yang memberikan, Allah yang menjadikan ada dalam diriku? Qal, maka dijawab oleh Nabi SAW, balillahu jabalaka alaihima. Kata Nabi SAW, akan tetapi Allah lah yang memberikannya sifat itu, yang menganugerahkan, menjadikannya sebagai perangaimu, ya, dalam dirimu. Maka Al-Asajj kemudian berkata, dia bersyukur pada Allah Ta'ala, qal, alhamdulillahi, segala puji milik Allah, alladhi jabalani ala khallataini, yuhibbuhum Allah wa rasuluh, segala puji milik Allah, yang telah memberikan atau menciptakan dua sifat ini pada diriku, yang mana dua sifat tersebut dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita melihat salah satu dari keistimewaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menulis atau mengumpulkan dalam kitab beliau yang satu ini berbagai macam hal dari permasalahan-permasalahan yang pokok, yaitu berkaitan dengan akidah dan keimanan, keikhlasan, ya, sampai kepada hal-hal yang bersifat akhlak, hal-hal yang kecil, semua dikumpulkan. Ya. Lalu beliau menamakan sifat buku ini Riyad As-Solihin. Riyad jamak dari Raudhah. Taman-taman orang-orang soleh. Ya. Yang menunjukkan pemahaman beliau, dan ini semestinya yang kita pahami, di dalam bermanhaj salaf, berakidah salaf, bahwa Islam ini tidak hanya satu sisi yang dilihat. Tidak hanya satu sisi yang dilihat. Tidak hanya tauhid, tidak hanya akidah. Itu oke, itu jelas. Tidak perlu dibicarakan. Ya. Yani akan hal tersebut. Bahwa Islam pertama dan utama mengutamakan akidah. Mengutamakan tauhid. Tetapi lebih dari itu, yang harus kita pahami tentang Islam ini adalah secara komprehensif, menyeluruh. Akidah iya, ibadah iya, muamalah iya, akhlak iya, semua telah diatur. Ya. Bahkan perangai pun dijelaskan. Dibawakan hadis-hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Ini menunjukkan perhatian seorang itu dalam memperbaiki dirinya, tidak hanya memperbaiki akidahnya, tidak hanya memperbaiki tauhidnya, tetapi apa yang dibuahkan oleh akidah yang benar dan tauhid yang benar itu, yaitu ketakwaan pada Allah Ta'ala, akhlak yang mulia, perangai yang baik. Ya. Ini pun harus menjadi prioritas. Karena seorang itu dengan akidahnya dan ibadahnya pada Allah, ya, dia ingin mendapatkan buahnya dari perilaku, ya, dari keyakinannya pada Allah Ta'ala, bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan walaupun hanya satu titik debu, maka dia akan melihatnya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang dia melakukan satu amal perbuatan buruk walaupun hanya satu titik debu, maka dia akan melihatnya. Ini harus kita tanamkan setelah kita memahami tentang akidah, tentang tauhid, tentang manhaj, ya, ya, agar betul-betul diwujudkan, ya, diejawantahkan dalam kehidupan kita, ya, sehingga Islam ini atau sehingga dalam memahami Islam tidak pincang, ya, tidak buta mata sebelah. Ya, tapi melihat dari semua sisi, ya, dan melakukannya secara maksimal sedapat mungkin. Ya. Makanya seorang salafi yang benar, kalau dia betul-betul mengikuti manhaj para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dia berakidah yang benar. Ya. Dia beribadah yang benar. Tepat waktu, berusaha untuk khusyuk dalam ibadahnya, berusaha untuk ikhlas kepada Allah dalam ibadahnya, berakhlak yang mulia, ya, amalan-amalan sunnah juga dilakukannya, tidak menggampangkan, berbuat dosa, tidak meremehkan orang lain, ya, tapi menundukkan manusia pada tempatnya sebagai seorang alim, sebagai orang tua, ayah dan ibu, sebagai guru, sebagai murid, sebagai teman, ya. Demikian pula suami terhadap istri, istri terhadap suami, semua diatur. Maka Islam itu indah kalau betul-betul seorang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan, praktekkan oleh para sahabat, karena mereka memahami bahwa Islam ini adalah menyeluruh. Ya. Sehingga kita betul-betul memahami manhaj ini secara menyeluruh. Ya. Memahami manhaj salaf ini secara menyeluruh. Ya. Karena dia adalah sesuatu yang dikehendaki untuk diterapkan dalam diri seseorang. Ya. Akidah yang benar, ibadah yang benar, ketaatan pada Allah dan Rasulnya, kemudian dalam bermuamalah juga demikian. Maka kita melihat potret-potret para sahabat dalam perilaku mereka, dalam akhlak mereka, dalam muamalah mereka, semua tertera dalam kitab-kitab. Ya. Jadi tidak hanya melihat satu sisi. Ini pemahaman yang benar tentang manhaj salaf dan akidah salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah sampai membicarakan tentang hal ini. Ya, karena mencakup segala sesuatu dalam bermanhaj salaf, berakidah salaf ini. Karena ini satu sistem. Islam ini adalah sistem yang sudah baku. Ya, yang sudah tetap. Apalagi masalah-masalah yang pokok. Masalah-masalah usulul iman, akidah, masalah usulul ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, dalam rukun-rukun Islam, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan perangai, dan yang lainnya. Dia satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Atau dipahami secara sebagian, lalu meninggalkan sebagian yang lainnya, tidak. Ya. Nah, di dalam hadis ini, tentu yang kita ambil dari hadis ini, ada yang pertama, menetapkan bagi Allah sifat mencintai. Allah mencintai hamba-hambanya. Ya, dan amal-amal kebaikan mereka yang mereka lakukan. Allah intinya memiliki sifat cinta. Tetapi jangan ditanya bagaimana cintanya Allah. Ya, tapi kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat tersebut. Ya, tapi jangan ditanya kaifiyah bagaimana cintanya Allah. Karena ini sifat Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Tapi kita wajib menetapkannya, wajib mengimaninya, dan tidak boleh menafikannya atau mentakwilkan kepada makna yang lain. Ya, karena sifat ini betul ada pada Allah. Allah memberitahukannya dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula Rasulullah SAW memberitahukannya di dalam hadis-hadis beliau Sallallahu SAW, bahwa Allah memiliki sifat cinta ini. Allah mencintai hamba-hamba yang beribadah, yang taat padanya, hamba-hamba yang adil, hamba-hamba yang bertakwa. Allah mencintai mereka. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dua macam sifat yang ada pada manusia. Ada sifat yang memang pemberian Allah, anugerah Allah pada seorang dalam dirinya, sehingga menjadi tabiatnya, darah dagingnya, bawaannya dari kecil. Yang kedua, ada sifat yang bisa dengan upaya, bisa dengan usaha, sehingga seorang memiliki sifat tersebut. Ya, kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan dari sahabat yang bernama Al-Ashaj Abdul Qais, ya, radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah orang yang mulia, orang yang memiliki akhlak yang mulia, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang bertathabbut dengan dia bertanya. Contohnya Al-Asyaj bertanya kepada Nabi SAW, ya, bahwa apakah sifat yang dimilikinya itu sifat yang dia upayakan atau pemberian dari Allah dalam dirinya. Ya, maka Nabi SAW menjawab bahwa itu adalah pemberian Allah, ya, kepada beliau, kepada Al-Asyaj radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih, sesungguhnya Allah zat yang maha lembut, dia mencintai kelembutan dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Hadis ini keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab mereka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk bersifat rifiq. Lemah lembut, ya, layinul janib, agar seorang itu lembut dalam segala urusan. Ya. Termasuk hati-hati. Bagian dari rifiq adalah tidak tergesa-gesa. Innallahi rafiqun. Sifat ini adalah salah satu dari sifat Allah Ta'ala yang tentu tidak sama dengan sifat manusia. Ya, sama dengan hari sebelumnya tentang cinta. Allah maha lembut. Jangan ditanya bagaimana sifat Allah itu. Ya, tetapi kita beriman akan sifat tersebut. Ya, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah zat yang maha lembut. Dan Allah menyukai kelembutan dalam semua perkara. Dalam semua urusan. Hadis ini muttafaqun alaih. Para ulama menyebutkan bahwa aslur rifqi, ini asal dari sikap rifiq ini, yadullu ala muwafaqati, ala muwafaqatin wa muqarabatin bila unfid. Dia menunjukkan pada sesuatu yang berupa pendekatan yang ditujui dengan tanpa kekerasan. Lawan dari sifat ar-rifiq adalah sifat al-unf. Al-unf itu adalah sesuatu yang keras. Jadi sifat lawan dari rifiq. Kalau ar-rifiq lembut, kalau al-unf adalah kekerasan. Sedangkan istilah dari ar-rifiq yang disebutkan oleh para ulama, war-rifqu istilahan layyinul janib bil qawli wal fi'li. Ya. Jadi maksud dari rifq adalah layyinul janib. Seorang yang lembut, ya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Wal akhdhu bil ashal, dan mengambil yang mudah, yang paling mudah. Ya, dan ini maknanya adalah lawan dari al-unf. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang masyhur, yaitu Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, i'lam anna rifqa mahmudun. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya sifat rifq itu adalah sifat yang terpuji. Wa yudaduhu al-unfu wal-hiddatu. Dan sifat ini lawannya adalah sifat kekerasan. Ya. Dan sifat kekerasan, wal-unfu natijatul ghadabi wal-fadadah. Ya. Dan ketahuilah bahwa sikap kekerasan itu, ini hasil dari al-ghadab, dari kemarahan seseorang. Ya. Dan fadadah, kekerasan yang ada dalam diri seseorang, maka menimbulkan al-unf, sikap keras. Keras itu kalau pada tempatnya ada masalah, baik-baik saja dan boleh-boleh saja. Tetapi kalau kekerasan bukan pada tempatnya, ya, kekerasan disamaratakan, dipukul rata pada setiap orang yang tidak disetujuinya, maka ini sudah bukan pada tempatnya. Ya, ini tentang bahwa al-unfu, kekerasan itu natijatul ghadabi wal fadada, hasil dari, buah dari kemarahan dan kekerasan, sikap keras. Sedangkan ar-rifqu wal-lin, kelembutan itu adalah natijatu husnil khuluki. Ya, bahwa sifat lembut itu adalah hasil dari akhlak yang baik. Ya, dari akhlak yang baik. Warifku fil umur samratun. Sedangkan sikap lembut ini dalam berbagai urusan, dalam berbagai perkara, merupakan buah. La yuthmiruha illa husnul khuluki. Yang mana sifat ini tidak ada, tidak lain kecuali buah dari akhlak yang mulia. Wala yuhassinul khuluku illa bidabti quwwatil ghadab. Dan husnul khuluk itu tidak mungkin muncul, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, kecuali dengan bidabti quwwatil ghadab. Dan menahan dan menekan kekuatan emosional. Wa quwwati syahwat. Dan yang menekan syahwat seorang. Ya. Ini munculnya husnul khuluk. Maka dari itu Rasul alaihissalam sangat menekankan tentang husnul khuluk ini. Qala Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri berkata li ashabi, kepada teman-temannya, tadruna marifku. Apakah kalian tahu apakah kelembutan itu? Apakah sifat rifq itu? Qalu, kata mereka, murid-muridnya, ya Aba Muhammad, qul ya Aba Muhammad, kata mereka, katakanlah, sebutkanlah apa sih yang dimaksud dengan ar-rifq itu, wahai Abu Muhammad. Nama panggilan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Maka dijawab oleh beliau, qal, yang namanya rifq itu, ar-rifqu adalah antadu al-umura fi mawadhi'iha. Rifq itu adalah kamu meletakkan semua perkara pada tempatnya. Asyiddatu fi mawadhi'iha. Sikap keras, tegas pada tempatnya. Wallinu fi mawadhi'ihi. Sikap lembut, sikap lunak juga pada tempatnya. Wassayfu fi mawadhi'ihi. Meletakkan pedang juga pada tempatnya. Wasautu fi maudhihi, dan meletakkan cambuk juga pada tempatnya. Ini yang dimaksud dengan ar-rifq. Makanya saya katakan tadi bahwa ada saat-saat seorang memang harus tegas, harus keras di saat memang diperlukan, di saat itu tempatnya. Ya, tapi bukan setiap saat. Dan bukan menyamaratakan semua manusia, tidak. Ya. Tapi ada tempatnya. Ada orangnya yang pantas diperlakukan dengan tegas. Demikian pula, kelembutan ada tempatnya. Di saat seorang harus dilembuti dengan cara yang baik, maka kita dahulukan sifat itu. Ya. Ini bagaimana pemahaman mereka, para ulama, tentang meletakkan sifat-sifat itu pada tempatnya, dan dalam memahami tentang ar-rifq ini. Adapun yang diambil dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil umri bil amri kullih, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah mencintai kelembutan dalam semua perkara, inilah anjuran agar seorang memiliki sifat ini, dia memiliki sifat lembut ini. Ya, karena hasil dari kelembutan ini, apa hasilnya? Adanya ta'aluf, saling mencintai satu dan yang lainnya. Ya. Karena lembut, rifq. Tapi kalau syiddah, apa hasilnya? Terpecah. Ya, perpecahan yang ada. Kebencian yang ada. Karena sikap lawan dari al-rifq. Kemudian juga diambil dari hadis ini, bahwa arifku, sifat lembut ini hendaknya menjadi perangai yang ada dalam kehidupan seorang mukmin dalam semua perkara. Ya, seorang berupaya mendahulukan dan menjadikan rifik sebagai perangainya dalam semua perkara, semua urusan. Kemudian juga apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari perilaku beliau ini diantara hal-hal yang menunjukkan kelembutan beliau dan sikap rifik ini ada pada beliau. Contohnya adalah ketika ada beberapa orang dari golongan Yahudi yang datang menemui Nabi SAW. Ya. Datang menemui Rasulullah SAW di rumahnya. Ketika mereka masuk rumah beliau, mereka mengucapkan salam. Tapi bukan salam yang diucapkan. Qalu, kata mereka, assamu alaika. Assam artinya kebinasaan untukmu. Bukan assalamu. Jadi assam yang kematian, kebinasaan untukmu. Maka Aisyah radhiyallahu anha, yang dia paham apa yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi itu terhadap Nabi SAW, dia menjawab ucapan mereka, orang Yahudi itu. Alaikumussam wal-la'nah. Aisyah menjawab ucapan mereka, karena dia paham apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi itu. Kata Aisyah kepada mereka, juga semoga kebinasaan, kematian, dan laknat atas kalian. Faqala Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah. Lihatlah. Seorang pemimpin umat dan kudwah. Tidak ada kudwah yang lebih baik dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapapun orangnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, mahlan ya Aisyah. Pelan wahai Aisyah. Ya. Mahlan, mahlan, yani pelan wahai Aisyah, jangan tergesa-gesa. Fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Karena sungguhnya Allah mencintai, Allah menyukai kelembutan dalam semua perkara. Fakultu, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya Rasulullah, awalam tasma' maqalu. Wahai Rasulullah, apakah anda tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Yani mereka mengucapkan pada engkau kebinasaan untukmu, kematian untukmu. Qal, kata Rasulullah SAW, faqad qultu alaikum, aku sudah menjawab mereka dengan mengatakan alaikum, juga pada kalian. Ya, jadi apa yang diucapkan kepada Nabi SAW itu juga semoga mengenai diri mereka, sudah dijawab oleh Nabi SAW. Tapi beliau tidak mengatakan alaikum lakna, ya, alaikum sam, tidak. Beliau hanya mencukupi satu kalimat alaik wa alaikum, atau alaikum, juga semoga terkena pada kalian. Nah, ini menunjukkan perilaku lembut, ya, rifik dalam semua perkara. Ya. Nah, ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang kalau diperlakukan dengan perlakuan yang jelek, perlakuan yang kurang baik, serahkan pada Allah. Allah zat yang maha mengetahui, zat yang akan membalas. Ya. Kita pak, kalaupun membalas seorang yang kita benci di dunia ini, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya balasan kita. Tidak ada artinya. Dibanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seorang memberi maaf atau memaafkan, itu akan lebih baik. Jauh lebih baik. Ya. Jauh lebih baik. Daripada dia membalas. Ya. Karena orang yang memaafkan saudaranya, ini akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diambil dari hadis ini, bahwa seorang ketika dia melatih dirinya untuk rifiq, lembut dalam ucapannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, ini akan menjadi satu hal yang terbiasa. Dia seorang terbiasa dalam dirinya. Dan terkadang satu perangai itu bisa terbentuk dengan pembiasaan. Sebagaimana disebutkan pada permulaan dari pembicaraan kita pada bab ini. Ya, dari hadis Al-Ashaj, hadis yang pertama. Ya, bahwa dengan melatih akan terbiasa. Nah, di sini perlu pengekangan diri. Seorang itu harus dalam ketika berbicara, ketika menyampaikan, dia harus berpikir apa yang akan diucapkannya, apa yang akan disampaikannya, apa yang akan dilakukannya. Itu berpikir sebelumnya. Ya. Yakni dampaknya, akibatnya, atau kebaikannya jika dia lakukan. Sehingga dengan demikian, akan tindakannya, ucapannya, akan membuahkan yang terbaik. Yang buatkan terbaik, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan contoh dan menyalurkan kebaikan kepada umatnya, kepada para sahabat beliau, kepada umat beliau, bahkan pada manusia seluruhnya. Contoh dalam hadis yang diceritakan tadi, ketika beliau mengatakan pada mereka orang-orang Yahudi, beliau mengatakan wa'alaikum, ya, cukup dengan kata alaikum sudah mencukupi. Ini beliau mengajarkan pada mereka ar-rifq, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah zat yang maha lembut dan dia mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi, dan Allah memberikan kepada perilaku lembut ini apa yang tidak Allah berikan kepada perilaku kekerasan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan Allah berikan pada sikap kelembutan ini apa yang tidak Allah berikan kepada yang selainnya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan, di antara keutamaan sikap lembut itu. Ya. Sikap, perilaku, perangai rifiq atau lembut. Bahwa Allah berikan balasan yang mulia, akibat yang baik, hal-hal yang positif sebagai buah dari ar-rifq itu. Yu'ti 'ala rifqa 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Allah berikan kepada sikap perangai lembut ini apa yang tidak Allah berikan pada kekerasan. Maka tidak ada yang bisa melawan kekerasan itu kecuali kelembutan. Ya. Tidak ada yang bisa melawan kekerasan kecuali kelembutan. Dan tidak ada yang bisa menaklukkan kekerasan kecuali dengan kelembutan. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat. Ya. Kemudian hadis ini tentu cuma memberikan poin-poin penting dari hadis ini, diantaranya tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Menetapkan bagi Allah sifat mencintai. Bahwa Allah mencintai sesuatu. Allah mencintai hamba-hambanya. Sebutan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Cintailah engkau pada fulan. Maka cintailah engkau pada fulan tersebut. Maka Jibril pun kemudian mencintai fulan itu. Lalu Jibril memanggil pada seluruh malaikat. Ya. Jibril menyeru pada seluruh malaikat, memberikan pengumuman bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah kalian kepada fulan. Ya. Maka kemudian semua pun yakni para malaikat mencintai fulan tersebut. Lalu diletakkanlah untuk fulan itu di bumi ini bahwa dia diterima, ya, oleh penduduk bumi ini. Nah ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sikap, mempunyai sifat lembut. Allah memiliki kelembutan. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketinggian manzilah. Karena usul khuluk ini ada peringkat-peringkatnya. Yang tertinggi adalah arifiq. Makanya disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Dan Allah memberikan balasan bagi sifat lembut ini apa yang tidak Allah berikan kepada sifat kekerasan dan kepada sifat-sifat baik lainnya. Ya. Tetap rifq ini mendapatkan balasan yang beda dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa sifat rifq ini adalah menempati tempat yang tertinggi atau manzilah yang sangat mulia di dalam berkaitan dengan akhlak al-karimah, ya, akhlak yang mulia. Kemudian sifat lemah lembut atau rifq juga ini mendapatkan pujian yang baik dan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat yang mulia, sifat yang baik, dan pujian yang baik dari Allah ta'ala terhadap sikap lembut ini atau sifat lembut dan kelembutan. Ya, yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka dia akan dipuji oleh Allah ta'ala, dan sifat ini termasuk sifat yang terpuji. Kemudian juga hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang yaitu lawan dari sifat rifq, yaitu al-unf, bahwa kekerasan, ya, menyulitkan orang, ya, sikap keras pada seorang, ini juga akan berakibat yang buruk. Ya. Jadi perangai yang jelek. Ya. Perangai yang jelek. Hendaknya dia hanya ditempatkan pada tempatnya saja. Tidak lebih dari itu. Jadi saat memang harus dengan tegas dan keras, lakukan hal itu. Tapi jangan pada setiap saat. Atau memperkenalkan diri bahwa orangnya tegas, orangnya keras. Ya, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ketika seorang disifatin, oh fulan ini keras orangnya. Apanya keras itu? Allah lembut, Anda keras kok Anda senang. Ya, Anda bangga dengan kekerasan itu. Keliru kan? Allah zat yang maha lembut. Walaupun Allah tentu memiliki azab yang keras. Tapi ketika seorang disifati dan keras, apa sih yang dibanggakan? Ya. Karena itu hidup dengan manusia. Bermuamalah dengan manusia. Tapi kalau ketegasan pada tempatnya, kekerasan pada tempatnya, itu oke, baik-baik saja. Tapi ketika di semua saat, setiap tempat, setiap perilaku, setiap saat, keras, oh itu tidak bagus. Itu jelek namanya. Ya. Sudah tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah ولا ينزأ من شيء إلا شانه. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu itu. Ya. Jadi kelembutan itu kalau ada pada sesuatu, suatu perkara, suatu urusan, maka dia akan menghiasi urusan itu. Dia akan menghiasi perkara itu. ولا ينزأ من شيء إلا شانه. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari satu perkara, melainkan akan mencemarkan, akan menjelekkan, yakni merusak pemandangan sesuatu perkara tersebut. Ya, akan menjadikan suatu perkara itu jelek. Ya, karena di situ ada kekerasan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan sifat ini. Dan anjuran untuk berperangai dengan sifat ar-rifq ini. Ya. Anjuran untuk kita berperangai dengan sifat rifq dalam semua urusan. Karena ini akan memberikan keindahan dalam kelembutan itu. Sebaliknya, hadis ini mengingatkan kita agar menjauhi perilaku al-unf, kekerasan, ya, kekakuan, karena ini akan merusak, ya, akan menjelekkan gambaran suatu perkara karena kekerasan tersebut. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, marilah kita mencoba untuk, ya, mempraktekkan dalam kehidupan kita, dalam perangai kita, dalam muamalah kita, sifat yang mulia ini, yang dipuji oleh Allah Ta'ala, dijanjikan dan balasan yang besar di sisinya, dan sifat ini pula yang dimiliki oleh Nabi SAW, ya, dan para sahabat beliau, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasul utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, jadi para sahabat beliau, asyidda'u alal kuffar, mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling mengasihi, menyayangi di antara mereka. Ya, di antara mereka. Jadi kita sebagai seorang muslim, sesama saudaranya, sama kaum muslimin, marilah berusaha untuk bersikap kasih sayang, lemah lembut, insyaallah akan membuahkan hasil yang tidak diduga. Tapi semua itu kalau kita lakukan karena Allah, dan mohon pertolongan dari Allah, Allah akan memberikan. Tetapi kalau memang kita tidak inginkan sifat itu, maka kita akan menelan buah dari sifat yang berlawanan dengan rifq yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kita akan menelan pahitnya, akan menelan akibatnya, merasakan akibatnya. Semoga apa disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita rifq, kelembutan, ya, dalam hidup kita ini. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini, yang berkaitan dengan penyampaian hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab yang baru kita bahas tadi. Dan insyaAllah masih ada sejumlah hadis dalam bab ini, ya, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas materi bahasan yang telah disampaikan di pagi hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, pertanyaan dari pesan singkat diantaranya kita bacakan. Dari seorang ikhwan di Tambun, Bekasi. Ustaz, saya ingin bertanya apakah benar jika kita akan berdoa harus memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersolawat Nabi, setelah itu keinginan kita baru sampai kepada Allah? Soalnya ada yang mengatakan bahwa solawat itu adalah kunci gerbangnya untuk menuju kepada Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, tentang pertanyaan tersebut, di antara adab-adab dalam berdoa itu ada dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul. Dan satu contoh yang setiap hari kita baca, yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam surat Al-Fatihah. Sebelum seorang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, sebelumnya dia memuji Allah. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, dia memuji Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, segala puji yang milik Allah Rabbul Alamin, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Malik Yaumiddin, yang berkuasa di hari kiamat, hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jadi ini satu contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara adab-adab ketika memohon. Yaitu didahului dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang dari Asmaul Husna atau sifat-sifatnya Allah yang maha sempurna, zat yang maha pemberi, zat yang maha kuasa, zat yang maha pengasih, penyayang, zat yang maha kaya, ya. Ini yang pertama, yaitu memuji Allah dan pujian-pujian yang Allah berhak untuk dipuji dan pujian-pujian tersebut. Kemudian yang kedua di antara adab berdoa adalah dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Sallam. Karena memang ada hadis, sebagian ulama mengatakan dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagian mengatakan dari hadis Nabi Sallam bahwa doa itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala kecuali dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara adab berdoa, kita mengucapkan salawat kepada Nabi Sallam. Setelah mengucapkan misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Jadi salawat kepada Nabi Sallam, baru kemudian kita meminta pada Allah Ta'ala. Hanya saja ada perbedaan para ulama, perbedaan pendapat tentang tempatnya salawat itu. Apakah pada permulaan-permulaan doa sebelum seorang berdoa, jadi sesudah memuji Allah, salawat kemudian doa, ataukah salawat itu di tengah atau di akhir? Saya dalam melihat perbedaan itu, intinya bahwa di dalam doa seorang hamba itu hendaknya ada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya itu. Ya. Boleh ditaruh di atas, yani pada permulaan sebelum yang sesudah memuji Allah kita bersalawat, ataupun di akhir dari doa seseorang. Ya. Tapi intinya bahwa seorang hendaknya dalam berdoa dia mengucapkan atau membaca salawat. Dan ini pun yang ada tempat-tempatnya. Tidak setiap doa itu harus diawali dengan salawat. Apa contohnya? Contohnya ketika seorang berdoa di saat sujud. Dia ingin berdoa pada Allah Ta'ala. Di saat salatnya, di saat sujud. Nah di situ tidak dianjurkan. Karena tidak ada contohnya. Untuk bersalawat kepada Nabi SAW dalam sujud. Karena tempatnya solawat ketika solat itu adalah di saat tasyahud. Maka jangan dipindahkan dari tasyahud ini, dipindah ke sujud. Masing-masing sudah ada bacaannya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Ya. Tapi intinya secara umum ketika seorang berdoa, misalnya seorang setelah solat tahajud, mungkin dia ingin berdoa sesudah solatnya, maka pujilah Allah. Kemudian solawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini termasuk bagian dari adab-adab dalam berdoa. Jadi apa yang Anda tanyakan atau yang ditanyakan tadi, apakah seorang seyogyanya dia memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu sebelum dia berdoa? Jawabannya iya. Ya. Karena ini bagian dari dari adab. Adab-adab dalam berdoa. Nah, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Yatma di Sukoharjo. Di Sukoharjo, silakan Pak Yatma. Mau tanya di luar tema bisa enggak? Silakan Pak. Ini mau tanya pengertian ikhtilat, terus apa kriteria yang termasuk ikhtilat itu seperti apa? Kemudian yang pengertian apa? Mohon maaf. Pengertian ikhtilat. Ikhtilaf. Iya. Nah. Terus yang kedua, kriteria yang termasuk dalam ikhtilat itu seperti apa ini? Contohnya begitu ya. Yang kriterianya seperti apa itu ya. Ya. Terus yang ketiga, apakah misalnya kita ke kelalaian itu terus kita beli jalan itu keramu-keramu itu perempuan-perempuan itu apakah masuk ikhtilat itu? Ikhtilat maksudnya ya? Iya, iya. Ikhtilat, nah. Nah, barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz. Baik, pertanyaan ya, tadi dari Bapak yang bertanya dari Sukoharjo, barakallahu fi, yaitu tentang ikhtilaf. Ya, di huruf belakangnya to, bukan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu lain, ini perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau ikhtilaf, yaitu pola itu bercampur. Ya, dalam pergaulan, ya, campur antara laki dan wanita, ini maksud dari ikhtilat. Jadi ikhtilat itu adalah pola pergaulan, ya, atau interaksi yang bersifat antara laki dan perempuan. Sebetulnya semua sudah diatur. Apakah boleh seorang laki-laki berinteraksi dengan seorang wanita? Di saat diperlukan memang boleh. Ya. Kalau dengan mahram dan mahramnya, yakni orang-orang yang tidak boleh dinikahinya itu jauh lebih luas daripada dengan orang yang atau wanita yang bukan mahramnya, ya. Nah, apa contoh ikhtilat? Contoh ikhtilat itu misalnya ada seorang, ya, ini mempunyai satu kantor apalah, antara kantor travel atau kantor apalah usaha yang dilakukannya, di situ ada laki perempuan bercampur di satu ruangan kerja. Ini nama ikhtilat namanya. Ini contoh ikhtilat. Ya. Atau di kelas ketika kuliah laki perempuan di satu kelas dicampur. Ini namanya ikhtilat. Ya. Namanya ikhtilat. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, apakah misalnya ketika kita ke supermarket atau ke pasar itu terjadi, itu bisa dinamakan ikhtilat? Ya jelas. Tapi kadang-kadang tidak mungkin seorang tidak ke pasar, tidak mungkin seorang tidak ke supermarket karena dia mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Ya. Di saat-saat seperti itu, kalau memang seorang harus pergi karena suatu kebutuhan yang diperlukannya, dia berusaha untuk apa? Bertakwa kepada Allah semampunya. Ya. Bertakwa kepada Allah semampunya. Dengan menahan pandangannya, jadi menundukkan pandangan, jadi melihat, ya, misalnya wanita-wanita, yang tentu dia tidak mungkin terhindar. Dan tidak ada di manapun, wallahu a'lam, supermarket misalnya khusus untuk laki-laki. Supermarket ini khusus untuk perempuan. Tidak ada di dunia. Ya, kemungkinan begitu. Tidak ada di dunia ini. Nah, karena itu kebutuhan, apalagi pola hidup modern di zaman seperti kita ini, banyak supermarket-supermarket di situ, tempat belanja sebagai pasar modern istilahnya. Ya, maka mau tidak mau seorang, dia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dia pergi ke pasar itu, ke supermarket tersebut. Apakah itu juga dikatakan ikhtilat? Secara umum itu ikhtilat namanya. Tapi seorang tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dia membeli seperlunya apa yang dia butuhkan, setelah itu selesai. Keluar, pergi, sesuai kebutuhannya. Tidak usah nongkrong di supermarket, ya, tidak usah, karena ini akan menimbulkan godaan syaitan, akan menimbulkan fitnah. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang di situ ada ikhtilat, seorang tidak bisa menghindar darinya karena itu kebutuhan. Nah, dia dalam saat seperti itu hendaknya dia bertakwa kepada Allah semampunya. Sesudah dia perlukan, sudah selesai, maka dia segera meninggalkan tempat tersebut. Ini upaya-upaya. Juga termasuk memperbanyak istighfar. Kita ini setiap hari berbuat dosa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang zina. Mata kita berzina, telinga kita berzina, ya. Iya, tangan kita berzina, kaki kita berzina. Yang membenarkan itu kemaluan. Zinanya mata dengan memandang, zinanya telinga dengan mendengar, yang hal-hal yang menimbulkan syahwatnya, zinanya tangan dengan meraba, zinanya kaki dengan melangkah ke tempat untuk perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadi kita ini setiap hari berbuat dosa. Kita sadari atau tidak. Maka dari itu perbanyaklah beristighfar. Minta ampun pada Allah SWT. Apalagi kalau seorang yang selalu ikhtilat. Ya, bercampur di satu tempat. Tempat pekerjaannya. Ya, itu kita hendaknya bertakwa kepada Allah semampu kita. Dan perbanyaklah istighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ampun pada Allah Ta'ala. Perbanyak istighfar. Semoga Allah mampu mengampuni kita. Dan berupaya untuk selama bisa menghindar dari ikhtilat, menghindarlah. Kecuali dalam keadaan yang memang darurat, harus ada ikhtilat itu dan tidak bisa dihindari. Dan di situ bertakwa pada Allah semampu kita. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya waktu pulalah yang membatasi kita Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup program kajian dan juga percobaan kita di pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Yang terpenting dari apa yang disampaikan tadi adalah bagaimana kita ini berupaya untuk membentuk pribadi kita dengan perangai-perangai dan akhlak, moral yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju kesempurnaan iman. Alhamdulillah Allah memberikan pada kita iman. Kita mendapat hidayah, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman kepada apa yang menjadi kewajiban kita dalam untuk beriman. Ya. Tapi iman ini bertingkat-tingkat. Ada orang yang mencapai kesempurnaan iman, ada yang di bawah itu, ada yang di bawah itu dan seterusnya. Maka kita berupaya ya, dengan akhlakul karimah dan akhlak yang mulia, perangai yang baik dalam rangka mencapai kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Aku qulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.